Para ulama sengaja membahas pembahasan tentang sholat sunnah ini setelah pembahasan sholat fardu, karena sholat sunnah ini seperti mukammilah, penyempurna terhadap sholat fardu. Kemudian dan dia juga sebagai dalil bahwa sholat sunnah ini rutbahnya lebih rendah daripada sholat sunnah. Dan yang kedua adalah bahwa sholat sunnah ini menjadi penutup bagi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Ya, jadi kalau seandainya kita meninggalkan kurang khusyuk, ya kan, kurang tadabbur ayat dalam sholat fardu, maka dengan sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu, sehingga nanti ketika ditimbang amalan kita menjadi sempurna. Dan seandainya kita meninggalkan sholat fardu di dunia, maka wajib diqadha. Jadi sholat sunnah itu tidak bisa menjadi penutup terhadap sholat fardu, ya, di dunia. Apapun alasannya, asalkan kita meninggalkan sholat fardu dan tidak termasuk undur-undur syar'i yang telah disebutkan oleh para ulama, maka wajib kita mengqadhanya. Maka sholat sunnah berapapun banyaknya tidak menutup walaupun satu rakaat sholat fardu. Itu hukum di dunia. Tapi hukum di akhirat nanti, sholat sunnah itu bisa menutup sholat fardu yang kita tinggalkan. Umpamanya si fulan itu meninggalkan satu rakaat sholat fardunya, maka diambil 70 rakaat sholat sunnahnya untuk menutup satu rakaat sholat fardu. Itu kan rugi kita nanti. Kita telah banyak sholat sunnah, tentangnya menutup tinggalan sholat fardu. Karena sholat fardu itu tingkatannya daripada sholat sunnah itu adalah 70 rakaat. Makanya dalam satu hadis qudsi Rasulullah Allah SWT mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا تَرَكْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan saya, ya kan, kepadaku dengan amalan yang lebih baik dari sholat yang saya fardukan atau dari sesuatu yang saya fardukan. Apa umpamanya sholat fardu? Maka sholat fardu tidak digantikan posisi daripada sholat sunnah. Makanya ada seorang sahabat atau seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan apa sholat yang wajib, apa zakat, apa yang wajib saya lakukan, sholat yang wajib saya lakukan yaitu 5 kali sehari semalam, ya kan. Kemudian apakah ada setelah itu, ya Rasulullah, kalau saya lakukan 5 ini saja, apakah saya masuk surga? Tentu, kata Rasulullah, kan? Selebihnya itu hanya sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa rutbah sholat fardu ini tinggi sekali. Nah, tetapi sholat sunnah ini faedahnya luar biasa juga. Orang yang membiasakan sholat sunnah ini, ya kan, Allah akan jaga dirinya, jaga hatinya, jaga anggota badan tubuhnya. Maka lanjutan hadis tadi, apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Ta'ala? وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Tidaklah seorang hamba selalu mendekatkan diri dengan saya, kepadaku, dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai saya mencintai hamba itu. Fa'idha ahbabtuhu, kalau saya telah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu ladhi yasma'uhu, saya akan bersama dengan pendengarnya. Orang yang pendengarnya dengan Allah, tidak mungkin mendengar maksiat. Wa basarahu ladhi yubsiru biha, ya kan, yubsiru bihi, dan saya dengan matanya yang dia memandang. Dia akan memandang maksiat kalau dia bersama Allah Ta'ala, ya kan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan bersama tangannya yang dia memegang, nah mungkin dia memegang mengambil mencuri yang maksiat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya bersama kakinya yang berjalan, tak mungkin berjalan kepada maksiat, akan dijalankan oleh Allah seperti jalan-jalan orang yang saleh, ya kan. Wa idza sa'alani da'utiyannahu, kalau meminta akan diberi. Wa idza sta'adani ta'udiyannahu, kalau minta pertolongan akan diberi pertolongan. Itu faedah salat sunnah. Makanya para ulama, khususnya para orang-orang soleh, ya kan, ketika mereka meninggalkan satu sholat sunnah yang mereka rutinkan, itu akan turun derajat mereka, lebih turun daripada derajat mereka ketika mencapai derajat kamalin. Contohnya ada si fulan, dia rutin sekali dalam ibadah. Ya kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari tertentu dia rutin sekali. Tapi satu kali dia tinggalkan amalan ibadah itu satu hari. Maka kerugian yang dia dapat satu hari ini lebih rugi daripada laba yang didapat sepanjang perjalanannya. Bagaimana gambarannya? Contoh gambar begini. Ada seorang yang melakukan tijarah. Hari pertama dia dapat untung. Berapa untungnya? Anggaplah untungnya sekarang 10 ribu. Hari kedua dia tetap melakukan tijarah. Untungnya 2 kali lipat, 20 ribu. Begitu seterusnya, 100, 200, 1 juta, 1 M. Satu hari dia berhenti, maka kerugiannya dia dapat melebihi keuntungan yang pernah dia dapat. Betul enggak? Seperti itulah kira-kira orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia meninggalkan amalan yang pernah dia dawamkan, maka kerugian yang dia dapat itu luar biasa. Makanya amalan sunnah yang kita dapatkan, walaupun sedikit, maka dirutinkan. Makanya Rasul mengatakan, amalan yang paling disukai Allah sedikit, ya kan? Sesuatu yang adwa, wa'inqallah. Sesuatu yang kontinuitas, selalu berkelanjutan, walaupun sedikit. Ya kan? Di antaranya adalah salat sunnah. An-naflu lughatan az-ziyadah. An-naflu secara bahasa maknanya adalah az-ziyadah, tambahan. Kalau salat fardu dianggap adalah modal, makanya adalah laba, gitu kan? Wa syar'an, sedangkan definisi naflu secara syar'an adalah ma talabahu syar'u talaban ghairu jazim. Sesuatu, apa sesuatu itu maksudnya? Yaitu perbuatan orang mukallaf yang dituntut oleh syariat untuk mengerjakannya talaban ghairu jazim, tuntutannya yang tidak jazim. Kalau tuntutan yang jazim itu adalah wajib, ya kan? Wa nawafilus shalah, nawafilus shalah itu banyak sekali, katsiratun jiddan, banyak sekali. Minha, di antaranya adalah yang beliau sebutkan di sini, ada yang dianjurkan berjemaah dan ada yang tidak dianjurkan berjemaah. Maka ada dua atau tiga, bisa kita bagi tiga, tapi kebanyakan para ulama bagi pada dua. Qismatun tusannu fiha al-jamaah, ada qismah yang dianjurkan berjamaah, ya kan? Ada qismah la tusannu fiha al-jamaah, tidak dianjurkan berjamaah. Ada juga yang dianjurkan berjamaah dalam suatu ketika dan tidak dianjurkan pada suatu ketika. Contohnya witir. Witir dianjurkan jamaah enggak? Kalau di dalam bulan Ramadan dianjurkan jamaah. Kalau selain Ramadan tidak dianjurkan. Ya kan? Nah, ada solat itu yang dianjurkan berjamaah. Contohnya apa yang beliau sebutkan umpamanya Al-Idan, dua Idul Adha, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, itu dianjurkan berjamaah. Wal Kusufan, gerhana matahari dan gerhana bulan. Istisqa dianjurkan berjamaah. Kemudian witir dianjurkan berjamaah enggak? Itu yang kita katakan tadi, sebagian jemaah, sebagian tidak. Itu kalau di luar Ramadan tidak dianjurkan jemaah, kalau dalam Ramadan dianjurkan berjamaah. Wal rawatib dan rawatib. Dan rawatib dianjurkan jemaah, tidak dianjurkan, ya kan? Tidak disunnahkan. Dan tarawih dianjurkan berjamaah. Duha tidak dianjurkan berjamaah tapi mubah. Tahiyat tidak dianjurkan berjamaah. Sunnatul wudu tidak dianjurkan berjamaah. Wa tartibu hadhihi fi fadli ka tartibiha fi dzikri. Kalau ada yang bertanya, mana surah sunnah yang paling afdol? Sesuai dengan tertib yang disebutkan itu. Dua hari raya, gerhana, istisqa, kemudian witir, rawatib, tarawih, duha, tahiyat dan sunnah wudu. Nah, itu urutan surah sunnah yang paling afdol. Kalau solat id, mana yang lebih afdal? Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha, ya kan? Karena dalilnya adalah dalil Al-Qur'an, fasalli li rabbika wanhar. Maka solat di sini maksudnya adalah solat id. Nah, gitu. Maka solat sunnah yang disebutkan oleh para ulama ini adalah solat secara garis besar ini. Tapi ada juga nanti tambahannya. Nanti ada di dalam Tuhfah, kalau tidak salah, sebutan mana yang lebih afdol secara garis, secara tafsilan, secara rincian. Nanti insyaallah nanti kita kirim insyaallah. Salatul 'Idain. Jadi solat sunnah itu faedahnya adalah untuk menutup kekurangan yang ada dalam solat fardu. Itu yang kita sebut tadi. Jadi kalau seandainya ada kekurangan dalam solat fardu, itu kan ditutup oleh adanya solat sunnah. Kecuali solat fardu para nabi. Karena kefarduan yang ada para nabi itu tidak mungkin kurang. Solat nabi itu tidak mungkin kurang. Ya kan? Karena iman nabi itu tidak mungkin kurang. Kalau iman kita, yazid, wayangkus. Ketika kita taat-taat sama kawan-kawan, ya kan? Iman kita itu naik. Tapi ketika kita dalam keadaan maksiat, iman turun. Nah, seperti itu. Ya kan? Kesempurnaannya turun. Bukan asal iman. Karena asal iman itu tidak mungkin hilang. Tapi kamalnya itu mungkin naik, mungkin turun seperti itu. Tapi kalau kamal iman para nabi itu selalu yazid wala yanqus. Itu selalu naik. Ya kan? Maka kamal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu naik setiap waktu. Ya kan? Seperti itu. Baik kita berselawat atau tidak berselawat, maka kamalnya beliau selalu naik. Maka kalau seandainya beliau salat sunnah, itu bukan untuk menutup kekurangan yang ada pada salat fardu beliau, tapi menambah kamaliahnya. Kalau kita mungkin ada kekurangan, maka ditutup. Tapi kalau seandainya telah kamal, maka ditambah kamalnya. Seperti itu. Ya kan? Salatul idaini, salat dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk salat sunnah yang muakkad juga. Baik kita sendiri maupun berjamaah. Baik sendiri maupun berjamaah. Contohnya tidak mampu kita datang ke masjid, maka dianjurkan salat sendiri di rumah. Kata id itu diambil dari kata al-audu. Al-audu itu kan bermakna ar-rujuk, kembali. Karena dia kembali berulang-ulang setiap tahun. Atau maknanya adalah karena Allah Ta'ala setiap tahun mengembalikan kegembiraan, kebahagiaan kepada kita. Ya kan? Dengan adanya hari id ini. Makanya hari id ini dikatakan oleh di dalam bajuri umpamanya, hari id ini bagi orang umat muslim itu setiap tahunnya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sebetulnya tiap minggu juga ada hari id kita, yaitu hari Jumat. Karena hari di mana Allah mengampunkan dosa kita dan melipatkan ganda pahala-pahala kita itu adalah hari ini. Maka hari Idul Adha, Idul Fitri kan dilipatkan ganda oleh Allah Ta'ala. Maka itu hari ini. Maka setiap hari yang dilipatkan oleh Allah ganda di sana pahala kita, hapuskan dosa itu hari ini. Jadi akhirat nanti hari ini kita ketika memandang kepada Allah SWT. Salatul Idaini, Idul Fitri, Idul Fitri wa Idul Adha. Salat dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa beliau dahulukan Idul Fitri dan Idul Adha? Ini hanya min haitsu zaman saja. Taqaddumnya min haitsu zaman, laisa min haitsu syaraf. Min haitsu syaraf, maka Idul Adha lebih syaraf, lebih mulia. Ya kan, seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi karena zamannya lebih dahulu Idul Fitri, kan Idul Fitri di Rabiul Awal ya. Kalau Idul Adha di Idul Hijjah, Idul Adha Syawal. Nah, Syawal. Idul Fitri bulan Syawal. Syawal, Idul Qa'idah, Idul Hijjah. Idul Hijjah dan kemudian daripada Idul Fitri. Rak'atani, ada dua rak'at. Ya kan? Sama seperti solat-solat sunat yang lain. Dalam segi syarat, rukun, sunnah-sunnahnya sama seperti sunnah yang lain. Ya kan? Mudahnya adalah takriknya sama seperti solat sunnah subuh. Bagaimana kita solat sunnah fajar? Dua rak'at. Maka minimal solat sunnah Idul Adha, Idul Fitri itu adalah mirip dengan solat fajar itu. Sangat mirip. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita ingin lebih sempurna, maka beliau sebutkan yang lebih sempurnanya. Yukabbiru fil ula minhuma nadban. Kalau sempurnanya adalah seseorang itu sholat dalam keadaan bertakbir di rakaat pertama, nadban, sunnah. Ya kan? Antara bacaan istiftahnya dan ta'awudznya, ta'awudz apa ini? Ta'awudz untuk Al-Fatihah. Jadi dia Allahu Akbar, kemudian baru baca istiftah. Baca doa istiftah. Ya. Allahu akbar kabir, alhamdulillah kabir. Wajahku sampai akhir, kemudian baru takbir. Ya, takbir berapa kali kata beliau? Sab'an, 7 kali. Kemudian baru ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Al-Fatihah. Di saling antara takbir itu disunnahkan dia membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disunnahkan, tidak wajib. Ketika si imam takbir Allahu Akbar, maka si makmum juga mengikuti di belakang, ya kan? Dalam keadaan si imam belum berhenti. Afwan. Ketika si imam telah berhenti. Ini beda dengan takbir yang kita praktikkan dalam salat biasa. Salat biasa kalau imam takbir mau ruku, Allahu Akbar. Jadi sebelum imam sampai berhenti, Allahu Akbar, kita disunahkan untuk memulai. Jadi ibtidak kita dianjurkan sebelum intihaknya si imam. Allahu Akbar. Jadi sebelum iman sampai roh, kita juga telah mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau dalam sholat Eid ini dianjurkan setelah berhenti semua, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Dianjurkan bagi semua makmum secara jahat. Jadi makmum semuanya serentak mengucapkan secara jahat, kemudian membaca tasbih yang telah kita sebutkan. Maka di rakaat pertama dia dianjurkan membaca surah Qaf. Ya, surah Qaf ini dianjurkan. Ya kan? Walaupun seandainya imam makmum itu tidak redo. Ya, tidak redo. Harus biasanya kan dalam salat sunnah dalam sunnah-sunnah salat dalam jamaah dianjurkan bacaan panjang dengan dua syarat. Makmumnya mahsurin terbatas, ya kan? Kemudian radina bi tatwil, mereka redo kalau kita panjangkan. Umpamanya ada jamaah khusus. Tapi kalau kita sholat di jamaah yang tidak khusus, orang baru datang gitu kan, jangan baca panjang-panjang mulai. Nah, gitu. Tapi kalau dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, baik mereka redo dipanjangkan atau tidak redo, dianjurkan Qaf ini, ya kan? Contohnya kalau seandainya di belakang itu ada ibu-ibu yang sudah tua renta, bapak-bapak tua renta, maka itu kembali kepada kita. Maka boleh dibaca surah umpamanya surah Sabihis Marbikan A'la, surah Al-A'la, ya kan? Kalau tidak juga boleh, bisa baca kuliah surah apa pula, anda lagi. Wa fi tsaniyati qabla ta'awudz qamsan. Takbir pada rakaat kelima adalah pada rakaat ketiga, kedua, lima kali, ya kan? Kemudian disaling dengan bacaan tasbih yang telah kita sebutkan dan dibaca pada rakaat kedua itu dengan surah Al-Qamar, iqtarabat, iqtarabatish syams. Atau surah Al-Insan atau Al-Ikhlas. Disandingkan dengan tadi. Kalau seandainya gerakan pertama baca Qaf, rakaat kedua baca Al-Qamar. Al-Qamar. Karena rakaat pertama umpamanya baca Sabbih isma rabbikal a'la, maka bacanya Al-Insan. Kalau yang pertama adalah Al-Kafirun, maka kedua Al-Ikhlas. Boleh. Boleh juga tiga-tiganya langsung. Ya kan? Terutama kalau kita sholat sendiri. Soalnya sholat di sholat di rumah, maka. Jadi tujuh ini adalah selain takbiratul ihram. Tujuh ini selain takbiratul ihram. Jadi takbir kita pertama dulu. Allahu Akbar. Maka ini tidak dihitung daripada yang tujuh. Nah, maka kita baca iftitah terlebih dulu. Allahu Akbar kebiro sampai akhir. Kemudian baru takbir tujuh kan. Nah, baru takbir. Yang tadi juga demikian. Yang kedua, takbir lima kali selain takbir turun dan selain takbir naik pada rakaat kedua. Itu rakaat kedua. Ya kan? Kita turun itu takbir tidak dihitung. Kita naik tidak dihitung. Maka takbirnya lima kali. Wa yaktubu ba'daha nadban khutbatain. Khutbah hukumnya sunnah dua kali setelah daripada sholat. Bagaimana kalau kita khutbah sebelum sholat? Maka tidak dianjurkan. Dan seandainya kalau kita lakukan, dianjurkan melakukan lagi nanti setelah sholat. Nah, gitu. Ya kan? Sunnah. Walaupun waktunya telah habis. Sampai kapan waktu sholat ini? Ini yang boleh disebutkan di bawah. Waktunya adalah sampai zawal. Walaupun telah masuk zuhur, dan kita ternyata belum sempat khutbah, tetap dianjurkan untuk khutbah. Itu kalau kita sholat jemaah. Nah, sholat sendiri jangan khutbah. Khutbah. Yuk. Kalau Mas Bu Bang dianjurkan juga kalau pas ketinggalan takbir. Ya. Kalau kita jadi Mas Bu, pertama ikuti imam terlebih dahulu. Nah, ikuti terlebih dahulu imam. Kemudian nanti kata para ulama, kalau telah selesai imam melaksanakan takbir, nah, dianjurkan kita mengikuti imam. Dianjurkan kita menambah takbir. Jadi awal kita tertinggal itu kita takbir seperti biasa. Tinggal dua lagi, maka takbir kita dua lagi. Akhirnya setelah itu kita qada takbir. Ya, bangun sholat masjid. Jadi sekarang datang bawanya ke dalam masjid, imam tinggal dua takbir lagi. Artinya tujuh tadi kan, nah tinggal dua lagi. Maka kita ikut dua ini. Selesai imam takbir, maka kita tambah. Oh, tambah lagi. Hah? Pas Fatihah. Fatihah imam. Ketika imam baca Fatihah. Ketika imam baca. Ketika kita menjadi khatib, ya kan? Maka kita khutbah dan rukun khutbahnya sama seperti rukun khutbah biasa. Lima. Pertama, bacaan hamdulillah. Pada doa khutbah mesti ada pujian kepada Allah. Apapun bentuk pujiannya, tidak disyaratkan alhamdulillah. Baik innal hamda, alhamdulillah, ahmadullah dengan madi, boleh, tidak masalah. Yang kedua, selawat. Bagaimanapun bentuk selawatnya boleh sah. Asalkan kepada nama Nabi Muhammad yang zahir. Tidak boleh nama beliau yang yang ism dhamir umpamanya Allahumma salli Allahumma sallallahu alaihi wasallam itu dasar. Karena alaihi kembali kepada dhamir, ya kan? Dia memakai dhamir. Tetapi kalau memakai ism dhamir walaupun tidak nama Muhammad maka sah umpamanya Allahumma salli ala ala al-Hashim, Allahumma salli ala al-Qasim, Allahumma salli ala Ahmad, boleh. Ya kan? Allahumma salli ala Qaha, kalau pendapat Qaha adalah nama Muhammad. Kemudian adalah yang ketiga wasiat takwa. Dengan wasiat apapun, takwa ini maksudnya adalah wasiat takwa ini supaya orang itu takut akhirat, ya kan? Membesarkan diri untuk afan. Taat kepada Allah dan imtithalu awamrillah wa ijtinabu nawahi. Ini makna asal daripada takwa. Tapi lebih daripada itu adalah al-wa'dhu. Mana takwanya al-wa'dhu? Baik dengan kalimat takwa maupun tidak dengan kalimat takwa. Umpamanya dengan kalimat afi Allah. Dengan aqimus shalah boleh sah itu asalkan ada di sana itu al-wa'dhu the ta'ah sah. Tapi kalau seandainya hanya menjelaskan huru-hara hari akhirat maka belum sah, belum cukup. Nah, nanti insyaallah dalam pertemuan Jumat kita lebih panjang. Kemudian yang keempat adalah membaca di salah satu dua khutbah ayat, ya kan, dan diutamakan di khutbah pertama. Dan yang kelima adalah doa untuk orang mukmin di akhirat. Untuk orang mukmin ya, bukan untuk orang mukminah. Jadi kalau seandainya di khutbah khutbah terakhir itu baca Allah maghfir lil mukminin, nah enggak sah khutbah. Mesti Allah maghfir lil mukminin. Nah, kalau sahabat mukminat boleh. Ya. Kemudian dianjur syarat-syaratnya berbeda dari khutbah biasa. Kalau khutbah pertama, kalau khutbah Jumat itu kan wajib dalam keadaan kita menutup aurat, betul kan? Wajib dalam keadaan kita menghadap kiblat. Bersuci. Wajib dalam keadaan kita bersih daripada najis. Wajib dalam keadaan kita berdiri. Kalau di khutbah Idul Fitri atau Idul Adha tidak disyaratkan tiga-tiga ini. Boleh dalam keadaan kita duduk, boleh dalam keadaan tidak menutup aurat, boleh dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Yukabbiru al-ula minhuma tis'an, orang yang khutbah itu bertakbir 9 kali. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Takbirnya dalam keadaan wilaan dan ifrat. Wilaan itu adalah berturut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalau tadi kalau yang ditanya Bang Azhar tadi kan kalau takbirnya pulau. Kalau umpamanya masuknya Pak Rambe. Yo. Tapi salah nanti tambah 1 kali. Rakaat yang ditambah itu pada takbir itu. Kalau rakaat kedua maka takbir 5 kali. Dan ya 5 kali. Tidak bangun itu aurat tuh bang. Akhirnya terbuka lututnya masih kok. Mungkin ada anu kan, ada penutup gitu kan, terbuka auratnya di dalam. Tidak masalah dalam batalkan khutbah. Kreatif kreatif lah. Jangan terbayang lu terbuka aurat saja. Wa waktuha baina ghurubi syamsi wa zawal. Waktu salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah antara tulu syamsi, terbitnya matahari. Tapi ketika terbit matahari itu dianjurkan belum salat kita di waktu itu. Anjurkan ditunggu sama seperti waktu duha. Waktu duha itu kapan? Tergelincir. Setelah qadar rumhin. Naiknya matahari qadar rumhin ini sekitar 16 menit dari waktu tulu syamsi ini. 16 menit. Maka dianjurkan juga seperti waktu salat duha itu. Tapi kalau kita kerjakan pas terbit setelah terbitnya matahari, hukumnya makruh atau khilaful aula. Ya kan, makruh atau khilaful aula. Ala khilaful aula. Sampai adanya zawal. Sampai adanya zawal. Tapi kalau seandainya kita berada pada Idul Fitri, dianjurkan bagi si imam, ya kan, agak lambat datangnya. Nah, Idul Fitri dianjurkan lambat si imam ini supaya orang-orang bisa membayar zakat fitri. Zakat fitri terlebih dahulu. Karena kalau si imam telah datang, maka dianjurkan langsung mengerjakan sholat. Beda kalau Idul Adha dipercepat datangnya supaya nanti cepat untuk menyembelih dari kurban. Kebalikan dari Idul Fitri. Kemudian ada tatimah, itu tentang dianjurkannya kita bertakbir pada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada dua takbir istilahnya, takbir mursal dan takbir muqayyad. Apa makna takbir mursal? Mursal ini kan artinya lepas, ai bila qaidin. Baik dia berada di jalan, para ulama menafsirkannya bila qaidi shalah. Apa qaid dengan salat apapun. Baik kita sekarang berada di jalan, baik kita berada di masjid, berada di rumah setelah salat atau tidak selesai salat. Maka dianjurkan bertakbir pada hari Idul. Idul Fitri dan Idul Adha, ya kan? Idul Fitri dimulai semenjak kapan kalau Idul Fitri? Akhir Ramadan, akhir Ramadan, ya kan? Tenggelamnya matahari. Nah, tenggelamnya matahari maka dianjurkan takbir dimanapun, di jalan, setelah sholat. Maka setelah sholat ini bukan muqayyad namanya, mursal juga, kapanpun. Yang kedua namanya adalah muqayyad, ya muqayyad. Muqayyad ini maknanya adalah dia terikat dengan adanya sholat. Muqayyad ini hanya dianjurkan bagi hari raya Idul Adha. Muqayyad dengan setelah sholat. Jadi setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, sholat apapun itu, sholat qadha, ya kan, sholat jenazah, sholat apapun, sholat sunnah kita dianjurkan takbir, ya kan? Dianjurkan takbir. Pas Idul Fitri tadi tidak takbir mursal saja berarti? Mursal saja, tidak ada muqayyad. Berarti kalau sudah maghrib pun dihitungnya takbir tidak? Kalau takbir kita setelah maghrib itu dihitung takbir mursal juga. Mursal ya. Bukan atas nama dia setelah sholat maghrib, tapi karena dia berdasarkan dia adalah hari ini. Berarti secara umum Idul Fitri itu takbirnya takbir mursal. Mursal tidak ada takbir mursal. Kalau di apa baru mursal mukayyad. Nah, di hari Idul Adha baru ada takbir mursal dan mukayyad. Kalau hari raya Idul Adha, ya kan? Kapan mulai takbirnya? Kalau Idul Fitri selewat sabuan mulainya sejak kapan? Tenggelamnya matahari sampai imam naik khatib kan imam khatib khatib dan imam atau apa imam sholat nah gitu ya kan, imam sholat kalau imam telah takbir Allahu Akbar maka tidak dianjurkan lagi kita takbiran. Itu bagi kita yang menghadiri jamaah. Bagaimana kalau seandainya ada umpamanya ibu-ibu yang di rumah menjaga anaknya dan juga akan sholat sendiri nanti, maka dianjurkan khilaf di situ. Ada ulama mengatakan sampai zawal, sampai waktu zuhur. Ada yang mengatakan sampai suatu kira imam telah takbir zuhur pada waktu itu. Ya kan? Iko pada Idul Fitri. Kalau Idul Adha, nah maka ada rincian. Ada kalanya bagi orang yang haji, jemaah haji atau selain jemaah haji. Kan ada yang sedang haji pada waktu itu kan? Kalau bagi yang haji, maka dianjurkan bagi mereka dari zuhur hari nahar. Tanggal 9 hari nahar berarti kan? Hari nahar tanggal 10. Dari zuhur tanggal 10 itu sampai akhir sampai subuh akhir hari tasyrik. Tanggal 3 balik. Tanggal 3 balik Dzulhijjah. Jadi semenjak zuhur hari nahar. Dari nahar itu berarti lambe orang itu takbir. Iya. Lawak takbirnya semenjak sudah maghrib hari. Nah, kalau yang tidak haji kok dari subuh hari apa malah? Oh, subuh hari. Tanggal 9 patang. Gitu kan? Dari tanggal 9. Nah, gitu. Kalau mereka dari tanggal 10 waktu zuhurnya. Waktu zuhur. Kenapa dari waktu zuhur itu? Itu adalah pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi penurut Imam Ibnu Hajar, mulainya bagi orang yang jamaah haji itu adalah dari zuhur hari nahar tanggal 10 itu, hari raya itu, tanggal 10 hari raya. Sampai subuh akhir hari tasyrik. Ilatnya menurut beliau adalah karena amalan yang pertama dikerjakan bagi orang yang tahallul, karena tanggal 10 jamaah haji itu telah tahallul mereka. Telah selesai hajinya, artinya rukun hajinya selesai, tinggal wajib haji saja. Nah, karena amalan yang pertama dikerjakan itu adalah sholat zuhur setelah kita tahallul, maka dimulai dari zuhur hari nahar itu sampai subuh hari tasyrik. Kenapa sampai subuh hari tasyrik? Karena yang dikerjakan di tanggal tasyrik itu tanggal 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan. sedang berada di Mina, jemaah haji sedang berada di Mina. Mereka itu melakukan nafar tsani namanya, nafar tsani. Nafar tsani itu adalah di hari di subuh ketika itu. Makanya sampai hari subuh. Ikut ta'lil menurut beliau. Tapi menurut Imam Ibnu menurut Imam Rabi tidak. Yang menjadi patokan itu bukan zuhurnya. Ya, bukan salatnya. Yang menjadi patokan itu adalah tahallul. Bila tahallul. Ya, bila tahallul itu nanti insyaallah ketika membahas bab haji adalah ada tahallul satu, tahallul dua. Tahallul satu ketika mengerjakan salah satu daripada yang tiga. Umpamanya Allah telah cukur, itulah tahallul namanya. Kalau tak cukur dan awaklah tawaf pulau, nah itulah tahallul, lah dua tahallul namanya. Nah itu kan. Nah tiga-tiga ini, kalau Allah kerjakan tiga-tiga ini. Tahallul, tawaf, dan satu lagi? Sa'i. Ya sa'i, tahallul, tawaf. Jadi amalan awak setelah wukuf itu dikumpulkan dalam kalimat ronha. Ronha. Ro artinya ramil jamrah. Ramil jamrah, lempar jamrah. Nun an-nahru. Oh, salah satu detik nahru tadi. Nahru yaitu menyembelih. Ron hatha al-halqu. To towa. Kalau yang menyajikan salah satu dari penantigo yaitu umpamanya lah bersyukur, yalah tawaf. Maka tahallul satu namun. Kalau lah yang kerjaan tawaf an-nahrulnya lah cukurnya lah tahallul kedua namun. Nanti insyaAllah dalam haji kita bahas tentang. Menurut Imam Ramli yang menjadi ibrah itu bukan solat tapi ibrah itu tahallul. Kapan pun yang tahallul, seandainya tahallul di waktu duha, maka semenjak waktu duha hari nahrinya takbir. Kalau tahallul setelah zuhur itu takbir. Dari setelah subuh itu takbir. Iko bagi orang yang haji. Kalau bagi orang selain haji itu dari subuh hari Arafah hingga ghurub syamsi akhirayam tasyrik. Dari subuh hari Arafah dari tanggal 9 nah mulai wa takbir sampai tenggelamnya matahari di hari tasyrik. Nah, itu pendapat Imam Rabi. Kalau menurut Ibnu Hajar itu dari semenjak jadi beda menurut beliau. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar itu adalah min subhi. Subhi ini maksudnya kan min tulu'i al-fajri. Dari semenjak tulu'i al-fajri baik kita telah sholat maupun belum sholat. Jadi telah dianjurkan kita untuk bertakbir. Nah, masuk waktu zuhur ke subuh sekarang ini tanggal 9. Maka menurut Imam Ibnu Hajar telah dianjurkan takbir. Baik awaklah sholat subuh atau belum sholat subuh. Ya kan awak nunggu kawan awak kini sekarang kedatang jamaah subuh. Awak belum sholat subuh. Ya kan awaklah sholat sunat. Maka dianjurkan menurut Imam Ibnu Hajar takbir. Tapi menurut Imam Ramli tidak. Min ada i sholat subuhi. Jadi kerajaan sudah subuh dulu baru setelah itu takbir. Nah gitu. Ada perbedaan pendapat ya. Akhirnya menurut Ibnu Hajar adalah sampai tenggelamnya matahari. Artinya kalau lah tenggelam matahari tidak dianjurkan lagi. Ila ghurubi syamsi akhir ayyam tasyrik. Sedangkan menurut Imam Ramli itu sampai setelah asar saja. Nah, beda kan? Kemudian dianjurkan takbirnya adalah Allahu Akbar yang telah kita hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabir, ini tambahan dari Imam Syafi'i. Alhamdulillah kathir, subhanallah kubrata wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyahu mukhlisina lahuddin, walau ka'ayal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala ashabi sayyidina Muhammad, wa ala ansari sayyidina Muhammad, wa ala azwaji sayyidina Muhammad, wa ala zuriyati sayyidina Muhammad, salli wa sallim taslima kathirah. Dan macam orang Mesir. Karena amalan yang diambil orang Mesir itu amalan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di Mesir. Salat untuk supaya ini salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Salatul kusufain. Al kusufain maknanya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Tapi kenapa diistilahkan yang kusuf saja? Sedangkan kusuf itu maknanya adalah gerhana matahari. Kata para ulama adalah mimbab at-taghlib. Pernah dengar istilah umarotain? Ya kan? Yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Ya gitu. Pernah dengar istilah isya'aini? Itu maghrib dan isya'. Nah gitu kan? Itu mimbab at-taghlib saja. Mimbab at-taghlib. Ada juga sebagian ulama mengistilahkan dengan kebalikan daripada khusufain, itu dengan khaw. Al-khusufaini. Al-Khusufain. Ada juga kebalikan daripada itu. Istilahkan dengan matahari dengan khusuf. Mata, kemudian yang bulan itu dengan khusuf. Nah, gitu. Tapi yang masyhur adalah matahari dengan kaf, kalau bulan dengan kha. Maka boleh katakan salatu khusufi syamsi wa khusufil qamar. Ya. Karena makna masing-masing itu berbeda. Al-khusuf, ya. Khusuf yang matahari ini itu berasal diambil dari kata al-kasfu. Al-kasfu maknanya adalah al-istitar. Al-istitar. Menutup. Nah, ini lebih cocok dimaknakan untuk matahari. Kenapa demikian? Karena matahari itu cahayanya dari diri sendiri atau pantulan dari yang lain? Diri sendiri. Karena cahayanya dari diri sendiri, ya kan? Ketika matahari dihalangi oleh bulan sampai ke bumi, ya kan? Maka seolah-olah ada yang menutup al-istitar. Itu mana? Al-kasf, ya kan? Maka tertutup matahari oleh adanya bulan. Sehingga ini disebut dengan gerhana matahari, ditutup oleh bulan. Sedangkan makna al-khasfu, al-khusuf itu daripada al-khasfu. Al-khasfu itu maknanya ada al-mahwu. Al-mahwu itu al-izalah, menghilangkan. Ya, menghilang. Al-man'u, maknanya al-man'u. Jadi kalau al-khasfu dari maknanya adalah al-istitar, lebih cocok kepada matahari. Karena posisi matahari itu adalah cahayanya dimiliki diri sendiri, ketika ditutup oleh yang lain, temannya adalah al-kusuf. Nah, tapi kalau kita katakan gerhana bulan, lebih cocok kalimat al-khasfu. Kan al-khusuf maknanya al-khasfu. Al-khasfu itu berasal dari kata maknanya ada al-mahwu atau al-izal atau al-man'u. Ini ada bulan. Bulan cahayanya dari sendiri atau dari yang lain? Dari yang lain. Bulan itu kata apa namanya? Seperti batu berwarna hitam, ya kan? Kemudian dia memantulkan cahaya daripada matahari. Nah, ketika ada matahari, maka dia bercahaya. Tapi ketika umpamanya ini matahari, ini bulan dan dihalangi oleh bumi. Jadi seolah-olah bumi ini menghapus cahaya untuk si bulan, ya kan? Dia al-man'u, dia seolah-olah yamna, dia melarang cahaya adab dari matahari kepada bulan. Maka ketika itu, ketika bulan dihalangi oleh bumi, maka diistilahkan dengan gerhana bulan. Nah, kan? Maka lebih cocok menggunakan istilah khusuf dan khusuf. Salatu khusufi syamsi wa khusufil qamar. Ini adalah antara solat sunnah muakkad di Arab. Kata ini dua rakaat bagi laki-laki, perempuan, musafir, mukim sendiri maupun jamaah. Wa tajuzu fiha thalathu kaifiyat, dan boleh padanya tiga kaifiyat. Artinya minimal yang kita kerjakan itu telah kita mendapatkan kesunahannya. Maka beliau katakan ihdaha yang pertama adalah wahya akon wa, dan ini yang paling apa namanya, paling minimal dalam keutamaannya dan telah mendapatkan asal sunnah, antu shalla ka rak'atai sunnati subhi, seperti dua rakaat sunnah subuh. Dua rakaat. Ya kan? Kenapa kita ada gerhana matahari sekarang? Salat kita sendiri. Itu telah mendapatkan kesunahan walaupun dua rakaat seperti biasa. Wa tsaniyatuha, tapi yang kedua, ini adalah lebih afdal dari yang pertama. Sama seperti dua rakaat tadi dua rakaat diziadati ruku'aini, tapi ditambah dengan dua ruku' lagi. Wa qiyamaini, dan tambah dua berdiri lagi. Bila tatwilin, tanpa diperpanjang. Jadi sekarang kita sholat dua rakaat. Sholat subuh dua rakaat seperti biasa. Kalau dua rakaat yang lebih sempurna daripada itu adalah tambah dua kali rukuknya. Dua kali rukuknya pada rakaat pertama, dua kali rukuknya. Rakaat kedua, dua kali juga rukuknya. Berarti ada empat rukuk. Nah, seperti itu. Ya kan? Kemudian empat juga qiraahnya, empat juga surahnya. Tapi bila tertul tanpa memperpanjang. Enggak usah memperpanjang ayat. Tidak usah 170 dan selanjutnya. Bagaimana kaifiat yang ketiga? Maka kaifiat yang ketiga kata beliau, salisatuha an tusalla kadzalika bitatwilin. Yang ketiga adalah solat seperti itu juga, tapi bitatwilin, dengan panjang. Bagaimana panjangnya? Ada beberapa riwayat dalam mazhab kita. Nah, yang pertama riwayat masyhur, yang kedua riwayat Mubaiti. Lewat Imam Buaiti ini, kawan-kawan mungkin pernah mendengar, yaitu rakan akan ada, berarti ada empat, seolah-olah empat rakaat, tapi bukan rakaat, empat berdiri. Ya, empat berdiri. Empat berdiri. Kata beliau, kata Imam Buaiti, di rakaat pertama dibaca surah Al-Baqarah sesuai urutan. Yang kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Ma'idah, sesuai dengan urutan itu. Ini riwayat Imam Buaiti. Tapi riwayat masyhur dalam mazhab kita adalah pada rakaat pertama dia membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayatnya? 26 28. Nah, baca 268. 286. 286. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Ya kan? Kemudian dia ruku. Pada ruku pertama ini nanti baca juga tasbih panjang. Nanti akan kita bahas berapa panjangnya. Kemudian dia naik ke atas lagi. Berarti dia membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian baca ayat lagi. Nah, ayat yang kedua ini panjangnya seperti 200 ayat Baqarah. Berarti baik kita baca dari Al-Baqarah 200 atau daripada Ali Imran dua lebih ya dikit ya. Sampai habis. Sampai habis. Sekira-kira 200-nya sama dengan 200 ayat Baqarah. Jadi yang jadi patokan dalam surat tasbihnya adalah surah Al-Baqarah. Kalau seandainya kita sebutkan nanti 200, 170, 60-nya adalah patokannya ayat Baqarah. Jadi secara tatul ini, tata cara yang paling afdal itu adalah rakaat pertama dibaca surah Al-Baqarah. Kemudian kita ruku. Kemudian bangkit, baca Al-Fatihah, baca surat. Suratnya 200 seperti surat Al-Baqarah. Nah gitu. Kemudian rakaat ketiga baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat 150 seperti Al-Baqarah. Nah gitu. Setuju, kita ruku, kemudian bangkit ke atas, baca Al-Fatihah dan baca ayat seperti 100 daripada Al-Baqarah. Berarti Al-Baqarah 200, 150 dan 100. Nah, ini yang dianjurkan sebetulnya, disunnahkan. Walaupun jarang mungkin yang dilakukan. Ya. Kemudian kita dalam keadaan ruku, berapa kali rukunya berarti? 4. Maka urutannya adalah 100. Jadi ketika ruku pertama itu tasbihnya seperti 100 ayat Al-Baqarah. Panjangnya berapa lembar itu? Ya kan anggap umpamanya kita katakan 15 lembar. 15 lembar gitu kan? Maka kita katakan selama rukunya adalah selama baca ayat 100 daripada Al-Baqarah. Ruku kedua nanti adalah 80. Ruku ketiga 70, ruku keempat 50. 100, 80, 70, 50. Kalau kita sujud, kalau sujud 180. 100 daripada Al-Baqarah, 80, kemudian 150. 150, 150. 150, 150. Dua kali itu ya? Enggak, apa? 150, 70, 50. Oh, sama. Mirip dengan ruku. Nah, ini kalau seandainya memungkinkan, apalagi kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau sholat sama jamaah di masjid, ini bisa kita katakan syibuh mustahil. Tapi sholat gerhana itu kan sampai gerhana hilang. Sampai gerhana ini. Tuh kalau seandainya itu tidak ada. Seandainya habis waktu ini. Habis waktu. Letarang hari ini. Al-Baqarah baru surat Jayan. Jadi waktunya adalah pertama kata beliau waktunya dari mulai adanya perubahan. Jadi kan gerhana itu seperti kok anggaplah waktu ini gerhana matahari ditutup oleh bulan berarti kan? Ikau bulan, ikau matahari. Ketika mulai tertutup sedikit itu kan ada perubahan. Mulai ada perubahan atau ketika tersempurna? Total. Mulai no. Mata nggak berjuang. Ya. Kalau sholat berhadap itu intinya kan sholat yang dulu didahulukan oleh sebabnya. Ya. Berarti kita habis sebabnya itu. Itu enggak lagi. Berarti kalau seandainya ayatnya lah panjang, sholatnya ditarik saja itu. Ya. Ditarik. Sempurna. Sempurna. enggak bitaghayyur. Kalau nasrah bitaghayyur itu. Jadi ketika awal mulai ketika awal mulainya berubah itu, ya kan, tertutup itu Allah dianjurkan sholat. Sampai sempurnanya Allah dianjurkan juga sholat ketika sempurna itu. Kalau lah mulai nyong hilang kok, gitu. Ketika lah habis nyong, maka itu tidak dianjurkan lagi, ya kan? Bil injilah, tapi injilah itu ketika nyong terkarang dulu kita. Ya, bagaimana terus andainya ini gerhana matahari, ya? Matahari tinggi sehari. Dan sampai awak sholat, kemudian lah malam puluh. Ya, sampai lah malam puluh. Maka tidak dianjurkan lagi sholat. Kalau seandainya awak sedang sholat dan habis waktunya atau matahari lah tenggelam puno, ya kan? Maka awak dianjurkan tetap menyempurnakannya. Nah, tapi tidak menyempurnakan yang panjang. Awak sempurnakan sholat tapi tidak yang panjang. Kalau gerhana bulan berarti sama dengan tadi. Tapi kalau seandainya terbit matahari, ketika terbit matahari, maka lah habis dulu waktunya, ya kan? Atau dengan terbitnya matahari. Karena jadi waktu malam kan, kalau gerhana bulan kan di waktu malam. Wa yusannu ba'da khutbatain, dan dianjurkan setelahnya itu dua khutbah, kan? Sama seperti dua khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Rukun, syarat, sunnah itu. Tapi cuma enggak dianjurkan takbir. Kalau dianjurkan tadi enggak dianjurkan takbir. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kita baca 9 tadi. 5. Saya 9. 9 dan 7. Salatul Istisqa. Sholat istisqa. Istisqa itu maknanya apa? Alif dan sin dan ta itu faedahnya untuk talab. Artinya talab dusufi, yang meminta hujan, meminta air, meminta siraman daripada Allah Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan dalam hal itu meminta hujan kepada Allah, maka itu disebut dengan istisqa. Contohnya berdoa, ya Allah turunkan hujan, itu namanya istisqa. Maka itu sunnah yang pertama. Ketika tidak ada hujan, lanjutkan istisqa berdoa. Yang kedua martabahnya adalah berdoa dalam munasabah. Umpamanya setelah belajar, setelah sholat sunnah, setelah jamaah, lalu kita berdoa berjamaah. Itu istisqa yang disunahkan lebih utama daripada yang pertama saja. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat seperti yang akan kita baca. Maka istisqa dianjurkan pertama adalah dengan berhentinya hujan, terputusnya hujan, berarti kariang umpamanya, kan? Atau kariangnya mata air. Umpamanya kalau di Sinan berpatokan dengan mata air. Atau umpamanya adalah airnya menjadi berubah. Awalnya adalah airnya itu air tawar, kemudian menjadi air asin. Maka dianjurkan juga sholat istisqa. Walaupun hari hujan, maka dianjurkan juga istisqa. Begitu juga ketika air menjadi kurang. Ada air habis atau air ada tapi sedikit. Nah, dianjurkan juga sholat istisqa. Atau umpamanya berhenti di hari-hari yang biasanya banyak, biasanya di bulanku banyak air, kemudian berhenti air mengalir pada hari itu atau bulan-bulan itu, dan juga sholat istisqa. Kalau mulai berasok, iya wong. Berasok? Iya. Iya. Bisa gitu loh. Iya nah. Dia nama rasa istisqa di Sumba. Iya. Jadi dianjurkan istisqa pertama untuk diri awak, untuk daerah awak, dan untuk daerah muslim yang lainnya. Jadi kalau terjadi umpamanya di Riau, Pak, seperti yang terjadi yang pertama tahun itu, dianjurkan kita istisqa bagi orang Sumbar dan untuk menolong saudara kita. Dan ini syarat dua. Syarat mereka itu bukan syarat dua, syaratnya mereka bukan orang fasik dan bukan orang yang pelaku bid'ah. Tapi daerah itu umpamanya adalah aliran Ahmadiyah. Atau aliran sesat umpamanya di sini. Riau. Kemudian berhenti hujan di sana. Jangan perlu istisqa ke mereka. Supaya nanti tidak disangka awak membetulkan thariqah mereka, membetulkan ajaran mereka. Nah gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk istisqa pada orang-orang pelaku bid'ah. Wahiyah rakaatan, dan istisqa ini adalah dua rakaat ka salatil id, sama seperti salat id. Ya. Hukumnya sunnah. Kunus sunnah muakkad. Kalau seandainya tidak diperintahkan oleh imam, tapi kalau diperintahkan, diwajibkan umpamanya di Pak Jokowi, seluruh Indonesia wajib sholat istisqa, maka hukumnya wajib bagi awak. Kalau ketinggalan, wajib dipotong. Ya, wajib. Kemudian, fardhu ain kalau pemerintah yang memerintahkan. Makanya kalau seandainya pemerintah memerintahkan wajib puasa, maka kita wajib semuanya puasa. Padahal sunnah punya kan pasal kan untuk sholat dianjurkan sebelum awak sholat apa namanya? Sholat sesuatu berdamai dengan musuh. Kalau berhutang dibayar utang dulu. Pernah mengunjung orang antam apa dulu pasti halal, ya kan? Dianjurkan berpuasa 3 hari sebelum itu. Sunnah hari kampek puasa juga. Tapi itu kalau tidak dianjurkan oleh imam. Tapi kalau dikatakan oleh imam puasa wahai orang Indonesia wajib bagi kita berpuasa. Nah wajib kita. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana hukum kita mematuhi pemerintah, mematuhi imam. Ada kalanya kan perintah itu ada kalanya amar, ada kalanya nahi. Kalau perintah pertama, kalau hanya memerintah kepada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang wajib dan diperintahkannya kita. Ada contohnya sholat, perintahkan kita oleh Pak Jokowi, wahai orang Indonesia, kalian wajib sholat. Maka menjadi tambah wajib sholat itu. Wajib maka tak bertambah wajib, zada ta'kudu, tak kada wujubu. Tapi kalau dia memerintahkan sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Seperti sholat tadi, atau puasa tadi, hukumnya sunnah. Tapi ketika diperintahkan maka menjadi wajib. Pertama, imam. Pertama adalah walaupun imam itu adalah orang yang zalim, walaupun dia tidak sholat asal, walaupun dia orang yang fasik, ya kan? Maka tidak boleh kita keluar daripada imam walaupun fasik. Jadi imam memantuhi imam kalau dalam pada amar, kalau yang memerintahkan pada wajib maka menjadi muakkad wajibnya. Kalau memerintahkan sunnah maka wajib. Wajib. Bagaimana kalau yang memerintahkan kepada yang mubah? Hal yang mubah, ya kan? Makan minum itu kan mubah. Makan durian membawanya. Ada perintahnya makan durian. Adalah wahai kaum Indonesia, seluruh orang Indonesia makanlah durian. Bagaimana hukumnya? Maka amalan mubah ini, hukum mematuhi pemerintah amalan mubah itu kita rinci. Ada kalanya ada kemaslahatan umum atau tidak ada kemaslahatan umum. Ya, contohnya rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan pribadi? Umum itu. Ya kan, seandainya ada yang melanggar bisa yang lain tertabrak dan yang lain. Maka kalau seandainya diperintahkan oleh imam dan asalnya adalah perbuatan yang mubah dan ada kemaslahatan untuk umum, maka wajib taat zahiran wa batinan. Zahir maksudnya amaman nas, batin ketika seorang di malam hari tetap wajib ikuti, tidak boleh melanggar. Haram hukumnya dan berdosa. Berdosa dan berdosa. Kayu, ya? Jadi kalau dia kalau dia mubah maka kita rinci. Ada kalanya kemaslahatan umum atau tidak ada kemaslahatan. Kalau ada kemaslahatan umum di sana maka wajib taat zahir dan batin. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan umum, ya kan? Maka wajib taat zahir dan batin. Depan Pak Jokowi makanlah durian. Oke, Pak. Lakukan kau muntahan, boleh. Atau di lakukan nak makan, tak salah. Kalau jalan sepi, tidak ada orang maksudnya. Tidak ada lalu. Tidak ada polisi gitu. Zahir dan batin. Kau sendiri. Ya. Bagaimana kalau beliau memerintahkan atau imam itu memerintahkan sesuatu yang makruh atau sesuatu yang haram? Maka tidak boleh memerintah. Ya kan? Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ya kan? Makan durian itu hukumnya apa? Makan kan? Jadi bawon. Wajib Indonesia minum teh. Maka kalau di depan Pak Jokowi kita minum teh. Belakang lu teh dong. Teh. Iya. Tak bisa lah waktu itu. Kalau di belakangnya tidak wajib. Okay. Itu kalau seandainya apa? Kalau niatnya ingin menyayu, apa? Misalnya yang tahu orang kau miskin, mak. Itu disuruh aja puasa misalnya. Puasa Senin Kamis misalnya. Gelap. Atau misalnya disuruh makan yang mubah memang ayi itu misalnya. Kan kadang kan politik kan atau tahu sih, Bang. Kira di masa itu baik lalu misalnya. Itu baik racun misalnya. Contoh vaksin. Nah, misalnya. Nah, dia itu konspirasi. Wah, matian. Betul. Vaksin mau buat. Apakah itu kemaslahatan umum atau kemaslahatan pribadi? Allah. Di Indonesia dulu yo. Masalah itu. Kecil. Itu yo nyakon besan pesawat Indonesia, pesawat sama. lanjutnya ke wa dan nahi. Kalau seandainya imam itu melarang sesuatu yang haram, maka taat kada hormatu, maka haramnya menjadi muakkad. Kalau ada yang makruh dan diharap dan dilarang oleh pemerintah, maka menjadi haram. Haram. Tidak boleh orang Indonesia merokok, maka haram merokok orang Indonesia. Ya umpamanya. Ini kan ada larang itu. Kemudian kalau seandainya melarang sesuatu yang mubah, ada yang mubah. Tidak boleh kalian makan, tidak boleh kalian merajukan ikan. Nah, gitu. Maka sama dengan rincian tadi. Kalau seandainya kemaslahatan umum, wajib taat zahir batin. Kalau tidak kemaslahatan umum, maka tidak wajib secara batin, tapi wajib secara zahir. Kalau melarang kita dari perkara sunnah, melarang kita dari perkara wajib, boleh tidak taat? Tidak boleh. Kalau pemimpin kafir, asalnya tidak boleh pemimpin kafir. Tidak dari Islam. Dengan tidak boleh pemimpin kafir. Ya, kaya asalnya ya. Tidak boleh pemimpin kafir. Jika kita katakan tidak boleh, berarti hukum setelah itu daya tak tak malaysia. Oke, lanjut. Kok pembahasan imam-imam pula gitu? Solat istisqa. Oh iya, tadi kalau seandainya diperintahkan sama puasa sama pemerintah, ya kan, maka wajib berpuasa. Kalau wajib berpuasa, wajib terhadap hal-hal yang wajib untuk berpuasa. Wajib, apa umpamanya? Puasa wajib tidak berniat di malam hari. Ya kan, puasa wajib berniat di malam hari. Maka wajib berniat di malam hari. Kalau berniat sehari tidak sah. Karena puasa wajib. Kemudian lah hadir. Kemudian hadir itu dianjurkan mandi, tapi tidak dianjurkan berharum-harum. Hadir dalam keadaan pakai pakaian budilah, pakai pakaian profesi gitu. Profesinya petani, pakai pakaian petani. Profesinya umpamanya adalah tukang sapu, pakai pakaian tukang sapu. Ya kan? Tidak dianjurkan bawa pergaya-gaya, tidak dianjurkan pakai baju putih dan lain-lainnya, tidak dianjurkan. Bawa anak-anak sadonya. Tapi ketika bawa anak itu dipisahkan ibu-ibu dan anak. Perlu anak-anak di sini ibu disikut supaya nangis anak-anak itu dan supaya banyak sorakan-sorakan sehingga hati itu menjadi semakin lembut, itu kan mungkin khusyuk dalam sholat. Nah, gitu. Hewan-hewan pun dibawa. Hewan-hewan dibawa, tapi nanti kumpulan sama walau. Dengan bahkan para ulama mengatakan ahli jimah pun dibawa. Ahli jimah kan orang kafir yang tunduk terhadap kepemimpinan orang Islam, kemudian mereka membayar jizyah. Nah, dihadirkan juga mereka tapi dipisah, ya kan, supaya jangan dikira pula mereka bahwa amal mereka dikabul pula bukan. Nah gitu, maka mereka dipisah karena mereka juga butuh air hujan. Wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa al-afdal, dianjurkan sebelum atau setelah. Maka boleh ini, boleh sebelum, boleh setelah. Apa? Dua khutbah. Tapi setelahnya itu lebih afdal. Ka khutbah ini sama seperti dua khutbah ini. Persis mirip rukun syarat dan sunnahnya, tapi diganti takbirnya dengan istighfar. Kalau tadi kan takbir 9 kali dan 7 kali, maka kau diganti istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu atau al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih. Diganti 9 kali. Kan? Kemudian memperbanyak doa Allah masjidah wa ta'ubu ta'ani adar seterusnya. Nanti di khutbah kedua, ya kan, khotib itu semakin khusyuk berdoa. Semakin khusyuk berdoa, kemudian dianjurkan sebagaimana perbuatan Nabi SAW merubah bentuk ridaknya. Ada ridak atau sesuatu sarung. Sarung itu gak boleh. Iya bang. Ridah ya, selain ridah tidak dianjurkan, yang peci banyak loh. Atau khimar bagi perempuan dan banyak loh. Ridah, ridah itu yang meletakkan di siku, di pundak. Baik, sarung baliknya, yang atih menjadi bawah, yang muka menjadi belakang. Yang atih menjadi bawah, muka jadi belakang. Iku apa bagian atih ni kan? Iku bagian bawah. Kan? Iko bagian kanan gini nanti jadi bagian kiri. Oh, jadi balik total. Balik total. Pisah. pertama awak balik mereka, nah, kemudian kau taruh di siko. Oh. Kau dah ni. Kalau kita tukar. Woi. Pak aku cari. Cukup awal bang. Awal. Sekali saja sekali. Mencari cara yang pas. Nah, Iko yang bawah kan? Iko nanti tataknya di Iko. Apa caranya? Buta tangan. Ay, oh, iya. Nah, kan? Iko tadi di Iko kan? Nah, Iko tadi di bawah, kalau jadi jatuh ini. Untuk hati kalau seandainya makmum jual dorida diganti Iko. Makmum jual diganti. Oh, tapi enggak ada. Mudah tadinya. Jalan salat telat-telat telo. Telat telo, jalan salat telat telat sik. Baik, kalau nanti jadi jatih, kau di bawah gini, Pak. Iya. Banyak jadi jatih nanti. Kesalahan. Apa lagi? Membaca doa, ya kan? Kemudian kalau seandainya wanyo datang kasingan tapi sholat, dan ternyata lah hujan. Nah, kata para ulama tetap dianjurkan yang sholat karena bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kalau seandainya hujannya itu ternyata memberi mudarat juga, maka berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan di sekitar kami, jangan kepada kami. Kan, kemudian sholatnya di lapangan ya? Sholat dianjurkan di lapangan, boleh dianjurkan di lapangan, paling dianjurkan di lapangan supaya bisa kita menghadirkan semua orang. Nah, gitu kan? Bahkan orang yang tak sholat pun dihadirkan. Ada perempuan haid, dihadirkan. Perempuan lipas, dihadirkan. Ya, mereka menyaksikan saja. Kalau mereka ikut dalam suasana menuntut hujan kepada Allah. Sholat, terbaca sejenak. Lah berajam ada itu? Sejam. Sejam sekitar. Nah, lanjut. Salat al-witri, salat witir. Wa hiya min rak'atin ila ihda asyrata. Dia dimulai dari satu rakaat, jadi hukum satu rakaat tidak masalah. Dia tidak makruh. Hanya khilaful aula saja. Tapi menurut mazhab Maliki kalau satu rakaat saja makruh. Dan sebisa mungkin talibul ilmi itu menjaga salat witirnya. Talib ilmi yang biasa meninggalkan salat witirnya untuk syahadatuh. Dia tidak diterima syahadahnya. Persaksiannya diterima. Kalau menjadi saksi tidak sah. Nah, gitu. Karena tulim ilmi itu menjaga sholat sunnah. Wa hiya min rak'atin ila ihda asyrata. Minimal satu rakaat, maksimal 11 rakaat. Kalau ada yang sholat lebih dari 11 rakaat, tidak sah. Kalau sengaja, batal sholatnya. Nah, tapi kalau tidak sengaja, maka jatuhnya sholat sunnah mutlak. Ya? Jadi minimal 1 sampai 11. Wa, kalau seandainya dia sholat 2-2-2-1, maka ketika dia sholat 2 rakaat, maka ketika niatnya adalah wajib dia menambah pakai min. Usolli rakaataini minal witri. Karena 2 rakaat itu bukan witir. Ya kan, witir itu 1, 3, 5, seperti itu. Maka tambah min. Ini mudah penambah yang utama. Jadi ketika kita katakan 2 rakaat pertama, usolli rakaataini minal witri. Jangan langsung usolli rakaatul witri. Nah, tidak ada 2 rakaat witir, tidak ada. Tapi ada 2 rakaat dan witir. Nah, ini yang pertama. Soalnya rakaat ini minimal witir. Nah, ketika satu tidak perlu. Ketika satu rakaat itu sudah witir. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya kita sholat dan di awal berniat itu hanya niatnya witir? Ada kan orang sholat banyak niat satu rakaat, niat tiga rakaat, niat lima rakaat, niat tujuh rakaat, niat sebelas rakaat, tidak masalah. Tapi di awal kita takut, Allahu Akbar. Niat witir saja, saya niat sholat sunat witir. Boleh tidak dia sholat satu rakaat atau tiga rakaat ini? Kata Imam Romli, dia mesti mengerjakan minimal kamal yang paling sedikit, yaitu tiga rakaat. Maka menurut beliau, tiga rakaat wajib dikerjakan. Kalau di awal dia tidak memukayatkan niat dia dengan apapun, pokoknya usolli sunatul witir, Allahu Akbar, gitu kan? Maka wajib dia sholat tiga rakaat, kata Imam Romli. Tapi Imam Ibnu Hajar tidak. Boleh satu, boleh tiga, boleh lima, terserah dia. Itu yang kita bahas. Di antara cara melaksanakan witir itu ada dua. Ada namanya al-faslu, ada namanya al-waslu. Al-faslu dan al-waslu. Fasal itu artinya bagian, membagi, memisah. Al-waslu menyambung. Coba perhatikan, karena bedanya sedikit. Al-faslu maknanya adalah satu rakaat terakhir kita pisah dengan rakaat berikutnya sebelumnya. Tapi kalau al-waslu, rakaat terakhir kita sambung dengan rakaat sebelumnya. Karena al-witr ada dua. Al-faslu dan al-waslu. Jadi apa kaidah dari al-faslu ini adalah satu rakaat terakhir kita pisah. Walaupun sebelum itu kita sholat satu salam. Pokoknya kita sholat 11 rakaat, ya kan? 11 rakaat. Kita pisah menjadi 10 tambah 1. Jadi 10 rakaat, 1 salam. Kemudian ditambah 1. Boleh enggak? Boleh. Ini namanya al-faslu. Karena rakaat terakhir kita pisah dengan rakaat sebelumnya. Baik sebelumnya itu 1 salam atau 2, 2, 2, 2, 3, terserah. Yang penting rakaat terakhir dipisah dengan rakaat sebelum salam. Jadi rakaat terakhir tidak memakai hanya 1 rakaat gitu. Jadi yang terakhir adalah satu rakaat, maka namanya al-faslu. Kalau al-waslu, rakaat yang satu ini itu bukan satu, baik dia dua, baik dia tiga, terserah. Dia disambung dengan rakaat sebelumnya, itu namanya al-waslu. Ya, namanya al-waslu. Kata para ulama, al-faslu afdal min al-waslu. Itu yang biasa kita kerjakan dengan dua satu, dua satu. Itu lebih afdal. Kalau satu dua, insyaallah. Satu dua, satu dua, satu dua. Lima itu. Pertama kita katakan kalau seandainya dia mengerjakan secara wasal, ya secara wasal, dia mengerjakan secara wasal, berarti satu rakaat terakhir kan, maka tata cara bagi dia itu boleh dengan dua cara, boleh dengan dua cara. Apa cara pertama? Cara pertama adalah dia tasyahud di akhir saja, ini wasal, tasyahud di akhir saja. Jadi kalau dia wasol itu ada dua cara, ada penghapus. Ada dua cara. Tasyahudnya di akhir sen. Ya kan, tasyahud di akhir. Berarti umpamanya sebalik. Satu tasyahud. Atau bawahnya 3, 1 tersyahut. Atau 5, 1 tersyahut. Atau 7, 1 tersyahut. Atau 9, 1 tersyahut. Terserah. Atau yang kedua adalah caranya, ini tersyahut di 2 rakaan terakhir. 2 rakaan terakhir. 2 rakaan terakhir. Pokoknya sholat 5 rakaan. Tapi di rakaan keempat dan kelima, ini tersyahut. Rakaan yang keempat. Atau 3 rakaan. Sama seperti mati, berarti kan? Rakaat kedua dan ketiga, seperti itu. Tapi tata cara wasal ini adalah tata cara yang afdalnya adalah ikhtisar satu tasyahud saja. Nah, ini cara yang paling afdal. Jadi satu tasyahud di akhir saja yang lebih afdal. Kalau kita sholat tiga rakaan, ya kan, satu sih tasyahud di akhir. Jadi rakaat kedua langsung berdiri, tidak pakai tasyahud. Nah, itu yang afdalnya. Ya itu yang afdalnya. Kalau seandainya kita sholat secara fasal, ya kan, kita pisah rakaan terakhir dengan rakaan sebelumnya, maka boleh kita tasyahud sekali dua rakaan. Umpamanya kita sholat 5-10 rakaan, 10 tambah 1, ya kan? Ini kan namanya fasal. Satu kita pisah daripada rakaan sebelumnya. Maka 10 ini boleh setiap kali dua. Setiap kali dua rakaat kita salam. Kita tasyahud. Kita dua rakaat satu tasyahud. Satu tasyahud. Boleh, tidak masalah. Kalau langsung salam. Hah? Kalau langsung salam boleh. Sekali tasyahud terakhir. Boleh, tidak masalah. Pas yang di fasal itu bang, butuhnya salam ya, kalau nyanyi dua rakaat tadi masalah pakai min gitu kan, atau tiga itu juga tidak masalah, atau empat juga terus sekali empat, tapi kalau sekali tiap rakaan kesahutnya itu tidak sah, karena tidak pernah nabi mengatakan begitu. Kata beliau, waktu hari ada di solatil isya, waktunya adalah dari mulai ada, apa ada itu? Laksanakan setelah melaksanakan. Mengerjakan, walaupun kita adalah solat isya itu ditakdim. Ada orang solat maghrib ditakdim, ngomongnya kan? Ini siapa? Ditakdimnya solat maghrib isya ke maghrib, betul kan? Berarti solat waktu isya sebetulnya bagi orang lain belum masuk, tapi baginya sudah masuk, karena nyolah ada yang mengerjakan solat. Maka kalau orang mengerjakan, walaupun secara takdim lah, boleh orang mengerjakan salat witir. Ila tulu'il fajri sampai terbit fajar. Kalau sebelum isya itu nyo salat, secara sengaja nyo tahu itu tidak boleh, maka batal salatnya. Tapi kalau tanpa sengaja, jatuhnya salat sunnah. Nah, selanjut, ar-rawatib. Ar-rawatib. Ya, ha? Bang. Kalau yang, kalau kecik maraman, kalau yang niat tadi itu, kalau seandainya syafa' kan bisa dipisah. Kalau seandainya kalau tidak dibaca sih syafa ke si Rahman. Sama aja dia tuh. Ketika dua rakaat. Iya, misalnya tiga kan, no? Kan dipisahkan ya Allah tuh kecil dua Allah tuh. Cuma nama Rahman yang kecil Leo yang dua rakaat itu hitungannya syafa aja Leo. Niatnya syafa. Iya kecil Leo. Soalnya sunat syafa. Bisa itu. Kemudian juga masalah tasbih ini juga khilaf antara ulama. Dalam mazhab kita, umpamanya awak lah sudah witir. Kita sudah. Kemudian tapi terlalu tidak sudah witir. Dia nak bekas sholat malam. Apakah dianjurkan lagi witir atau tidak? Kan kata mutamat mazhab tidak dianjurkan lagi. Tapi bisa disyafa. Sholat yang tadi bisa disyafa. Dapat Ibnu Umar kalau salah, kan? Tapi seperti yang disebutkan Bang Rahman tadi, itu juga sah. Syafa itu kan maknanya adalah awak bahagian daripada witir. Ibu bahagian daripada witir. Kemudian selanjutnya witir ini. Jadi kalau seandainya awak dah selesai witir, kemudian awak dah menutup solat awal dengan solat malam awal dengan witir, kemudian setelah tua solat malam kembali, tidak dianjurkan witir lagi. Nah, jadi witir itu tidak dianjurkan lagi. Nah, sebisa mungkin witir itu dijadikan solat penutup, lebih afdal. Artinya kalau solat tarawih ini, ya kan, jangan solat witir dulu. Kalau kita mau solat malam, jangan solat witir dulu. Solat malam dulu, ya kan, sahur, kemudian solat malam, kemudian terakhir witir. Bagaimana kalau seandainya awak witir sebelum tidur? Mana yang lebih afdol witir terakhir itu sebelum tidur? Itu tergantung keadaan sepulang. Kalau dia yakin dia akan bangun nanti sebelum habis waktu malam, dianjurkan dia witir di akhir malamnya. Tapi kalau khawatir dan dia merasa dirinya akan tidak bangun, dianjurkan sebelum tidur. Ya kan? Antara wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Bilal. Awsani Khalili bi thalathin. Khalili kekasih saya mengusirkan saya dengan tiga. Di antara wasiat beliau adalah dengan witir qabla an. Kemudian ar-rawatib ini ada dua pembagian. Ada rawatib yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jumlahnya ada 22. Ada 22. Maka beliau katakan ar-rawatib al-muakkadat asyrun. Yang muakkadnya ada 10, berarti yang ghairu muakkadnya ada 12. Wa yarakatani qabla subhi. Dan dia adalah dua rakaat sebelum subuh. Dan ini yang paling afdol. dua rakaan sebelum subuh disebut juga dengan dua rakaan fajar, sunnah fajar, dua rakaan syahadah, rakaat syahadah, sunnah syahadah, syahadah tilal. Kenapa syahadah? Karena pertukaran para malaikat pada masa itu. Malaikat shift siang dan gantian dengan malam. Yang malam. Ya. Pada rakaan pertama kita baca pada solat subuh itu, rakaan subuh itu adalah solat subuh itu, solat subuh itu dengan kuliah, rakaan kedua dengan kunut. Nah, atau seperti kata Imam Ghazali, pada rakaan pertama baca alam nasyroh, pada kedua alam tarqi. Nah, sehingga ada banyak ibarat para ulama, barang siapa yang membaca dua alam pada solat sunnah fajar, dua alam itu maksudnya alam nasyroh, alam tarqi, maka terhindar dari semua alam. Semua penyakit, semua sakit. Atau dengan bahasa lain, man qara'ahuma la yadurruhu fi yaumin, pada hari itu tidak akan berani yang ada yang mengulur kemarin. Kemudian warok atani qabla dhuhri. Ah, dua rakaat subuh itu penting kawan-kawan. Ya kan? Walaupun seandainya kita lupa atau terlambat bangunnya, nanti sholat setelah itu. Nanti sholat setelah itu. Nanti kan kita bahas bahwa waktu qabliyah dan ba'diyah itu akhirnya adalah dengan berakhirnya waktu sholat. Akhirnya dengan berakhir waktu sholat. Qabliyah masuk waktunya kapan? Dengan masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu sholat subuh. Masuk waktu sholat ba'diyah kapan? Dengan berakhirnya sholat itu. Dengan berakhirnya kita melaksanakan sholat itu. Pokoknya zuhur. Ya kan? Selesai kita melaksanakan sholat zuhur, maka baru kita boleh melaksanakan sholat ba'diyah. Kan sebelum itu mau boleh ba'diyah. Nah, kalau qabliyah telah masuk waktunya. Tapi keluar waktunya sama. Masuk waktunya tadi berbeda. Masuk waktunya qabliyah adalah dengan masuk waktu sholat. Masuk waktu ba'diyah adalah dengan selesainya mengerjakan sholat. Tapi selesai waktu qabliyah dan ba'diyah sama-sama. Yaitu dengan habisnya waktu sholat ini. Waktu sholat itu. Zuhur kapan habis waktu sholatnya? Dengan masuknya waktu sholat asar. Asar. Selama masih ada waktu sholat zuhur, maka boleh kita sholat qabliyah, boleh kita ba'diyah. Boleh sekarang kita datang ke masjid, Allahu Akbar, orang tak sholat, ya kan? Dan kita langsung sholat berjamaah sama imam, sedangkan kita belum sholat qabliyah. Setelah sholat bersama imam, berjamaah, umpamanya, silahkan sholat sunnah. Dan itu adaan, bukan qadaan, karena waktunya belum habis. Nah, gitu ya. Ini belum habis. Dan dianjurkan setelah sholat itu, sholat dua rakaat fajar itu, ittija' 'ala al-yamin. Anjurkan seperti ini. Berbaring. Berbaring sebentar. Sebentar kan. Nah, ini di antara sunnah yang ditinggalkan juga. Bahkan kita merasa asing dengan sunnah. Ya kan? Dianjurkan, ya kan, kata Syekh Khatib Syarbini, faedahnya adalah mengingatkan kita dengan alam kubur. Tidur sebentar. Bukan enggak tidur, bukan dulu. Menggolekkan badan sekali. Selayang. Selayang. Kemudian membaca doa di situ, Allah hajirni minanar, Allah hajirni minanar, baca tinggal. Warakatani qabla zuhri, dan dua rakaan sebelum zuhur. Itu kalau selain hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti dua rakaan sebelum Jumat. Dua rakaan sebelum Jumat itu sunnah ya. Bahkan ijma' kesunahannya. Cuman wahdi yang tidak menyunahkannya. Ijma' kesunahannya. Yang khilaf cuman apakah mu'akkad atau tidak mu'akkad. Mazhab Syafi'i mengatakan mu'akkad. Tapi apakah sunnah sebelum zuhur atau enggak? Ijma' sunnah. Ini aneh sekali kalau ada yang mengatakan tidak ada sunnah kan? Tapi kalau Muhammadiyah di Indonesia tidak melakukan sunnah zuhur dan ijma' ya? Tidak. Tidak kan? Warat atani ba'daha, dan dua rakan setelah apa? Zuhur. Setelah zuhur. Nah, dan dianjurkan juga ada namanya Imam Syihabuddin As-Suhrawardi, pengarang kitab Awaliful Ma'arif. Beliau mengatakan dianjurkan sholat 4 rakaat setelah zawal. Setelah zawal itu kan dengan masuk waktu zuhur. Nah, gitu. Jadi sebelum orang azan, setelah masuk waktu zuhur, ada anjurkan sholat 4 rakaat. 4 rakaat ini bukan 4 rakaat yang wakat dan baru wakat ini. Ini selain daripada itu, dianjurkan 4 rakaat ini. Nah, gitu. Supaya hati kita terlatih dan bersih ketika masuk kepada sholat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dua rakan setelah maghrib, dua rakan setelah isya, itu yang muakkad. Berarti dua rakan subuh, dua rakan setelah maghrib, dua rakan setelah maghrib, dua rakan sebelum zuhur, dua rakan setelah zuhur, dua rakan setelah maghrib, dua rakan setelah isya, ini 10. Aduh, ada 8 bro. Subuh tadi. Lupa subuh. Wa ghairul muakkadat, dan selain yang muakkad ada 12. Apa saja? Dua rakan sebelum zuhur. Kau ulang lagi. Iko dua rakan sebelum zuhur. Iko dua rakan yang bukan yang muakkad tadi. Berarti ada dua rakan yang muakkad, ada dua rakan yang belum muakkad. Berarti ada hampir rakan berarti. Dua rakan muakkad, dua rakan muakkad. Boleh digabung. Sembahyang sekali dua. Boleh tidak digabung, dan bagusnya adalah dipisah. Dan dua rakan setelahnya itu yang baru muakkadnya. Wa arba'un qabla al-asri, dan empat rakan sebelum asar. Dua rakaan sebelum maghrib dan dua rakaan sebelum isya. Jadi kalau sholat kita itu yang pernah kita bahas, kalau seandainya ada qabliyah, ada ba'diyah, maka wajib menyebutkan qabliyah ba'diyahnya. Sekarang kita sholat qabliyah zuhur, sebutkan qabliyahnya. Tapi kalau sholat asar, apakah kita sebutkan qabliyahnya? Tidak. Karena tidak ada qabliyah ba'diyah di situ, cuma satu saja sholatnya. Maka dua rakaan asar, dua rakaan sunnah asar, tutup sunnah asar. Ya. Kemudian sholat tarawih. Insyaallah masih kuat ya. Tinggal sedikit lagi nang. Sholat tarawih. Kalau kita sholat-sholat ini, Mbak Dian, misalnya ada yang apa namanya? Menit mumpung enggak, menit mumpung ya. Kuat. Jadi ingin sholat sama apa? Tidak masalah. Sholat jamaah hukumnya dengan orang yang berbeda niatnya hukumnya makruh. Contoh, ada sholat sunnah mengikut dengan sholat fardu atau sholat fardu dengan sholat sunnah. Orang sholat isya, orang sholat tarawih. Orang sholat tarawih kita sholat isya. Hukumnya makruh. Sah sholatnya. Telah gugur tuntutan dan hukum makruh. Sholat qadha dengan sholat yang bukan qadha. Bukan qadha dengan qadha itu pun juga makruh. Tapi sholatnya sah dan gugur tuntutan. Ya. Kalau pemainnya terjago di jam 10 kan pak? Iya. Tapi ini teragak lo melakukan apa? Sholat sunnah fajar lo? Tuh sih bisa lakukan lo? Boleh. Aku kan sholat fajar. Bahkan dianjurkan itu, dijaga terus. Walaupun terjago jam 10, jam 12 pun terjago gak ada. Terjago. Sana-sana terjago. Ini foto. Dianjurkan mengqadha salat sunnah. Berarti kan dianjurkan mengqadha salat sunnah yang memiliki waktu. Wah, terlupa dari salat witir awal, ya kan? Dianjurkan mengqadha. Terlupa awal salat subuh awal, salat sunnah subuh dianjurkan mengqadha. Rasulullah SAW ketika datang rombongan dari beliau, kan dari mana tuh ada wahidun datang kepada beliau, kemudian beliau disibukkan sehingga enggak salat sunnah zuhur. Nanti beliau qadha salat Selasa. Dianjurkan mengqadha salat sunnah. Ya kan? Apalagi kita yang mendawamkan salat sunnah, maka jangan sampai luput salat sunnah itu. Maka kita dianjurkan mengqadha. Jadi kayak mengqadha salat witir tadi itu dengan syarat lah salat isya lo alun alun. Mengqadha salat witir. Kiranya alun salat isya lo dengan qadha salat isya lo. Oh iya. Sebelum itu. Witir isya batal itu salat. No, alun sholat nya kamu kudu sholat witir di rumah. Witir sebelumnya. Witir yang terlingga. Yeah. Malam sebelumnya. Iya. Pinya alun sama isya letak kalok lah ibu. Kalau itu adalah witir sebelumnya, berarti nyo mengkudu sebelumnya tidak masalah. Tahu. Ini kan bukan nama witir yang kena tak. Tidak perlu isya dulu. Tu kalau nyo letak kalok misalnya tu maghrib jagonya subuh tu isya nyo baru witir itu. Kan talok mungkin kan bisa kan bisa dong video ini mana lo apalagi salat tarawih ya ini salat tarawih salat tarawih tarawih itu diambil dari kata tarwiha itu artinya rehat ya maka jamaknya tarawih. Kenapa? Karena ada rehat-rehat di sana. Rehan. Ada istirahat-istirahat. Ada rehan enggak tuh? Bukan rehat. Dahulu ketika jadi nama tarawih itu nama yang bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Pernah tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat tarawih? Tidak ada. Bahasanya cuma man qama ramadana dengan hari qiyamul lail dan itu. Yang ramadhan qiyam lail seperti itu. Maka sholat tarawih ini adalah namanya tarawih itu sholat nama bid'ah. Nama bid'ah maksudnya dibuat oleh para ulama. Maka sah kita niatnya niat tarawih, niat qiyamul lail, niat qiyam ramadhan sah. Tarawih ini asalnya adalah sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Aisyah dalam hadis Bukhari, belum diceritakan satu ketika Rasulullah keluar salat. Fa shalla bi salatihi nas, kemudian orang ikut salat beliau. Ya kan? Hari berikut, hari kedua beliau keluar juga. Hari ketiga, awir rabi'ah kata beliau, hari ketiga atau hari keempat Rasulullah tidak keluar, tapi orang-orang telah ramai keluar. Sengaja Rasul tidak keluar. Kemudian falamma asbah, ketika dalam pagi hari Rasulullah mengatakan, ambo tahu sebetulnya kubur malam tadi, ya kan, tahu ambo kena dalam rami dan kalian heran mana nggak keluar Nabi, waktu tunggu semuanya nggak tidur Nabi, kata Nabi, tidaklah saya khawatir, tidaklah saya keluar, ya kan, walam yamna'ni al khuruj illa an yakhshitu an tufrad alaikum. Tidaklah yang melarang saya keluar, melainkan saya khawatir akan difardukan untuk kalian. Karena Rasulullah itu, kalau beliau mengerjakan mereka ini dengan umat, difardukan lagi. Beliau khawatir. Maka ini salah satu bukti Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Ingin yang ringan-ringan untuk umatnya. Sehingga, ya kan, orang-orang mengetahui bahwa ternyata sunnah-sunnah itu hukumnya. Dan orang-orang melaksanakan tidak berjamaah. Makanya sebagian ulama mengatakan, salat tarawih itu tidak dilakukan berjamaah. Nah, gitu. Karena Rasulullah sendiri tidak melakukan berjamaah. Nah, di zaman Abu Bakar juga sama. Orang juga melakukan terpisah, ada yang berjamaah dan tidak. Berjamaah dan tidak. Kalau melakukan berjamaah hanya beberapa hari. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah hanya 1 2 3 hari beliau berjamaah. Lebih itu tidak berjamaah. Berarti berjamaah setelahnya itu tidak akan berarti kan? Tapi di zaman Abu Bakar diciptakan oleh seorang sahabat nama beliau Abdurrahman ibnu Qari, beliau mengatakan suatu malam saya keluar dengan Khalifah Amir Mukminin Umar bin Khattab, kami patroli kata beliau, kami menemukan orang-orang sholat, tetapi kami menemukan auza'un mutafarriqun, mereka berpisah-pisah, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat kemudian ada yang mengikuti, jadi kelihatan kurang bagus kata beliau, sudut sana ada yang sholat jamaah, sudut sana sholat sendiri. Ini sholat jemaah, sholat sendiri, tidak bagus katanya. Kata Umar bin Khattab, saya memandang, ya, dan saya menginginkan bahwa mereka itu sholat dengan satu imam. Kemudian malam berikutnya, beliau jadikan Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Salah seorang sahabat di antara Ufadul Quran juga. Beliau didatangkan dan beliau dijadikan imam. Ubay, sahabat Ubay, ini melihat. Kemudian kami datang malam berikutnya, kami melihat orang sholat di qari'in wahid dengan satu imam. Dan perbuatan beliau mengumpulkan orang menjadi satu jamaah di masjid di malam hari di bulan Ramadan itu disaksikan oleh semua sahabat. Sahabat yang masih hidup ketika itu Utsman masih hidup, Sayyiduna Ali, Sayyiduna Aisyah, banyak sekali sahabat yang masih hidup. Dan mereka menyaksikan dan mereka tidak mengingkari. Sehingga para ulama mengatakan ini menjadi ijma' sukuti. Dilakukan oleh satu mujtahid, mujtahid lain diam, tidak mengingkari. Namanya ijma' sukuti. Maka tarawih itu menjadi ijma' sukuti, dilakukan berjamaah dan dikerjakan 20 rakaat sebagaimana disebutkan oleh Yazid bin Sa'id. Sa'id bin Yazid. Beliau mengatakan, saya melihat bahwa Umar mengumpulkan orang-orang menjadi satu imam dan mereka sholat 20 rakaat. Itu yang disaksikan dan dilihat oleh Sayyiduna Yazid bin Sa'id bin Yazid. Maka kita katakan sunnah tarawih itu adalah sunnah Umariyah, sunnah Umar. Karena tidak ada hadis yang betul-betul sahih dari Rasulullah itu Rasul sholat itu begini bentuknya 20 tenda. Tidak ada. Karena Umar adalah orang yang tamu dengan Rasulullah, tentu sahabat. Beliau tahu dengan ahwal Rasulullah. Karena beliau sholat dua rakaat, maka kita katakan Rasulullah sholat dua rakaat. Karena tidak mungkin beliau menyalahi perintah Rasulullah SAW. Ya kan? Beliau orang yang beritahu dengan Rasulullah SAW. Maka 20 rakaat ini, seperti kata Yazid bin Zaid, ini adalah riwayat yang ijma' para ulama ketika itu mereka melaksanakannya 20 rakaat. Dan begitu seterusnya. Sampai abad-abad berikutnya orang melaksanakan 20 rakaat. Sampai datangnya Imam Syaukani, sekarang kita Nailul Autar, beliau lah menulis di sana. Beliau tulis apa? Beliau tulis bahwa Nabi mengerjakannya 11. Kemudian pendapat ini diikuti oleh ulama Ibn Taymiyah, yang lain-lainnya, ulama-ulama yang lainnya, sampai sekarang. Nah gitu. Awalnya 20 rakaat, tidak ada yang mukhalafah di sini. Ya kan? Maka 20 ini ijma. 20 ini ijma, gitu kan? Adapun riwayat daripada Sayyidina Isa, Rasulullah SAW tidak pernah salat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat, itu salat witir. Maka kita katakan baru kita katakan kalau salat witir memang tak boleh lebih dari 11 rakaat. Bagaimana kita sebut tadi? Kalau ada yang salat lebih dari 11 rakaat, batal salatnya dan tidak sah. Ya kan? Itu riwayat witir. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab syarah hadis atau dalam kitab fikih, para ulama membawakan hadis Aisyah itu untuk sholat witir, bukan untuk sholat tarawih. Nah gitu. Karena sholat tarawih itu tidak diketahui hadisnya dari Rasulullah kecuali melalui Sayyidina Umar ini. Maka kita katakan ini sunnah Umariyah. Apa yang beliau katakan ketika beliau melihat orang-orang berjamaah dalam satu imam itu? Ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'mal bid'atu hadhihi. Itu kan luar biasa beliau katakan. Ini bid'ah yang terhebat gitu. Ini bid'ah yang terbaik. Ya kan? Ini juga dalil kata para ulama bahwa bid'ah itu ada dua. Ada yang baik, ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Datang orang-orang baru. apa lagi? Nama tarawih itu baru ada akhir-akhir ini. Makanya para ulama mengistilahkan tarawih karena dahulu di Makkah itu orang sholatnya setelah 4-4 itu istirahat. Jadi sholat 2 rakaat, ya kan? Salam, 2 rakaat salam. Mereka istirahat. Rehat ini bahasa Arabnya tarwiha. Ya kan? Kemudian mereka sholat lagi. Ini dah berapa nih? 4. 2, 2 sama dengan ini, rehat lagi. Ya kan? Kemudian ini dah 4. 2 tambah 2 ini dah 4. Kemudian rehat lagi. Kemudian sholat 2 tambah 2 4 tambah berapa nih? 16. Kemudian rehat lagi. Kemudian 2 tambah 2 dan berapa nih? 20. 20. Rehat lagi. Ini jumlah. Rehat lagi. Rehat pulang. Kan? Ada berapa rehatnya? 1, 2, 3, 4. Ada lu sholat itu ada 4 rehat kan? Ya. Nah, maka untuk ini adalah amalan Ahli Makkah. Ahli Makkah itu sholatnya seperti ini. Jadi ketika rehat ini bukan rehat, maksudnya istirahat ya. Bukan mereka minum kopi dan merokok. Rehat mereka tawaf. Mereka berpindah kepada ibadah lain. Karena para ulama mengatakan al-intiqal min ibadatin ila ibadatin yuwallid an-nashat. Berpindah dari satu. Jadi kalau kita bosan, mungkin bosan baca buku, jangan tinggalkan, tapi pindah ke lain. Mungkin kita tulis, mungkin dengan syarahan guru, ya kan? Bosan pula, baca kita lagi. Jadi berpindah kepada amalan lain supaya memindahkan kebosanan kita. Ya, bukan berarti tidur, bukan itu maksudnya berpindah. Gitu kan? Jadi rehat mereka tawaf. Jadi tawaf di sini, tawaf di sini, tawaf di sini, tawaf gitu. Jadi mereka, tapi ahli Madinah mereka merasa cemburu. Orang Makkah itu mereka bisa tawaf setiap kali 4, setiap kali 4 tawaf. Ya kan? Bagaimana kami di Madinah? Padahal Rasulullah itu lama kali di Madinah. Berapa tahun Rasulullah di Madinah? 13 tahun. Tapi kami 10 tahun kami di Madinah. Nah, gitu. Tapi kami tidak punya Ka'bah. Bagaimana kami caranya untuk rehat dan mengisi? Maka mereka tambah di sini 4 rakaat, di rehat ini dengan 4 rakaat lagi. Mereka tambah perakaan. Itu bid'ah yang mereka lakukan. Empat kali empat. 16. Maka berapa jumlah rakaan tarawih mereka? 36. 36 ini amanah ahli Madinah. Karena cari rehat. Ibadah. Ya kan? Tapi lebih afdol kata para ulama, baik bagi ahli Madinah maupun bukan ahli Madinah, anjurnya adalah 20. Karena itulah yang waris dari Rasulullah seperti dilakukan oleh Sayyidina Umar. Paham ya? Jangan ragu menyampaikan itu. Tapi emang enggak ada yang 8, kan? Tak ada yang 8. Ada yang 8. Di Indonesia ada. Sarong saya tuh. Wahia isruna rakaatan kulla lailatin min Ramadan. Ada 20 rakaat. Bagaimana kalau hanya solatnya 2 rakaat? Sah saja, ya kan? Tapi dapat pahala sunnah juga, tapi tidak sempurna. Ada ulama mengatakan tidak dapat tarawih. Tapi ulama mengatakan demikian. Tapi yang utama adalah sah tarawihnya, tapi pahalanya sedikit. Wa yajibu an takuna matna wajib dua-dua. Coba perhatikan amalan daripada Umar tadi. Dua-dua rehat. Dan amalan para salafus saleh. Dua-dua. Tidak ada yang empat-empat. Sekarang tidak ada yang empat. Empat. Kalau Rasulullah mengatakan juga salatul laili matna. Salat malam itu dua-dua. Ya, salat malam itu dua-dua. Ya, salat malam dua-dua. Karena dua ini yang disaksikan oleh para sahabat ketika itu, ketika Ubay bin Ka'ab sholat, ya kan? Yang melakukan empat itu. Bagaimana kalau seandainya melakukan empat? Ya. Empat salam, kemudian empat salam, ya kan? Dalam madzhab Syafi'i dulu, kalau seandainya dia sengaja melakukannya empat ini batal sholatnya dan tidak sah. Sholatnya batal dan tidak sah. Kalau seandainya dia sholat empat ini dan kadang tidak sengaja dan tidak tahu hukumnya haram, maka sah, tapi sholatnya sudah disebut sholat sunnah mutlak, tidak dihitung tarawih. Bagaimanapun bentuknya, empat-empat tidak sah, ya kan? Empat-empat tidak sah. Kalau sholat sunnah mutlak itu tidak terbatas rakaatnya, kan? Tidak terbatas, ya kan? Tapi kalau sholat kan niatnya tarawih ketika itu. Tarawihnya haram tapi hitungannya sholat sunnah mutlak. Kalau seandainya tidak sengaja tidak tahu. Ya kan, boleh ramdin, boleh ini. Hah? Tahu terserah lah. Memang dah tak bisa ya, yang pentingnya empat tak sah solatnya. Empat mazhab itu. Tak ada di empat mazhab yang empat. Hanya dua saja. Muhammadiyah mazhab kelima orang. Tak tahu. Empat mazhab tidak tahu. Kebanyu gara-gara apa bang? Dulu tu pernah dua kan bang? Cuman jemaahnya semakin berkurang setiap dua rakaat tu bang. Jadi makanya supaya alasan tak masuk akal. Tidak saya. Tidak saya. Dan tak tahu, mbak ya. Padahal dia orang muda tu tak tahu masak sedang. Kok bisa 8 lebih? Mungkin sedang berencana gitu bang. Konspirasi. Kan? Apa lagi? Wa waktuha min ada'i sholatin isya. Dan waktunya adalah dari mengerjakan sholat isya, sekalipun kita menjamaknya dengan jamak takdim. Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Kemudian sholatul duha. Lagi sholatul duha. Sholat duha ini sholat yang dikerjakan di waktu duha. Waktu duha itu masuk waktu terangkatnya matahari, ya kan? Sholat duha itu adalah sholat isya. Tidak ada bedanya sholat duha dengan sholat isya. Ini yang muqtamad dalam segi dalil di madzhab kita. Ya. Duha itu isyraq, isyraq itu duha. Itu yang muqtamad. Tapi ada ulama juga mengatakan duha, isyraq itu isyraq. Nah gitu. Dari segi dalil kuat yang pertama, dari segi utamanya yang pertama. Tapi dari segi amalan bisa kita amalkan yang pertama itu duha. Duha kita amalkan, isyraq kita amalkan. Supaya kita mendapatkan faedah lebih banyak. Gitu kan? Maka kalau seandainya kita melakukan, kita katakan sholat duha itu sholat isyraq, maka waktunya sama. Ketika terangkatnya matahari, sekedar lebih, ya kan? Itu 16 menit dari waktu syuruk. Tapi kalau kita katakan sholat isyraq itu adalah sholat tersendiri, maka sholatnya di waktu isyraq itu. Ada waktu isyraq itu. Maka kan ada hadis Rasulullah SAW yang dijadikan dalil itu, seseorang yang siapa yang solat berjamaah, man shalla jama'atan thumma yaqut yadhkurullah ta'ala, kemudian duduk, kemudian berzikir mengingat Allah SWT. Di antara makna zikir juga adalah belajar, ya kan, berzakarah, berzikir kepada Allah Ta'ala sampai terbit matahari, sampai isyraq, terbit matahari. Ketika terbit dia solat 2 rakaat, ya kan, kemudian Allah berikan dia pahala haji dan umroh. Kata Rasulullah, atamma, atamma, atamma, sempurna, sempurna. Artinya pahala haji umroh sempurna seperti dia mengerjakan itu. Ikut di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama yang menentukan solat isyraq itu. Dan para ulama mengatakan maknanya adalah solat duha. Maknanya solat duha. Aqallu solatid duha rak'atan. Minimal solat duha itu adalah 2 rakaat. Ya. Dan dibaca di rakaat pertama wasyamsi dan rakaat kedua wadduha, ya kan? Atau al-kafirun dengan surat al-ikhlas. Dan wa afdaluha tamanin. Yang paling afdal itu adalah 8 rakaat. Dan itu juga yang paling maksimalnya menurut Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli maksimal itu 8. Jadi tidak boleh lebih daripada 8. Kalau ada yang sholat lebih daripada 8 dengan niat sholat duha, tidak sah dan dia berdosa. Ya. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak masalah. Karena maksimal menurut 12. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar 12. Tapi yang afdolnya itu sepakat mereka yaitu 8. Paling afdolnya itu 8. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadru min ila istiwa. Waktunya dari terangkatnya matahari sekitar lembing sampai waktu istiwa. Itu sekitar 16 menit dari waktu tulu syamsi. Wow, sholat duha ini juga faedahnya luar biasa, ya kan? Faedah luar biasa. Karena sholat duha ini disyariatkan setelah terputusnya wahyu 30 bulan. Ingat enggak waktu awal-awal turunnya wahyu? Lama setelah wahyu itu turun. Bahkan ya fatrah fatratul wahyu. Ketika itu kan Rasulullah merasa merasa gelisah kemudian, ya kan? Diturunkan surat ad-duha kali itu. Ya duha. Kalau nasab solat duha, turunkan duha. Kemudian diantaranya juga adalah solat sunnah, sunat duha. Tahiyatul masjid, tahiyatul masjid di dalamilihi ayya waktin rakatani faaktar bitaslimatin qabla julusi. Tahiyat masjid, ya tahiyat masjid ini selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram apa tahiyatnya? Maka dikatakan oleh para ulama tahiyatnya Baitul Haram adalah tawaf. Tahiyatnya masjid dengan salat. Salat. Tahiyatnya liqa adalah dengan salam. Ya. Apalagi tahiyatnya ada beberapa tahiyat dari sebelumnya ulama dalam Asia-Asia. Ya kan? Bagi orang yang masuk masjid ayya waqtin, kapanpun baik itu waktu haram maupun tidak haram, dianjurkan salat tahiyat masjid. Dengan syarat kalau tidak ada jemaah yang salah dikerjakan. Kalau ada jemaah, silakan kerjakan jemaah, ya kan? Jangan pula sholat sunat tahiyat. Kemudian kedua, dia tidak khawatir akan ketinggalan atau kehilangan sholat fardu. Kalau seandainya dia masuk masjid dan dia tetap melaksanakan sholat tahiyat dan habis waktu, maka haram hukumnya. Wajib dia langsung mengerjakan sholat fardu. Dianjurkan bagi dia, ya kan, ketika jamaah ada maka langsung ikut jamaah, langsung ikut berjamaah. Kalau dia ikut berjamaah, ya kan, dan dia berniat ketika itu kalau seandainya atau sholat sunnah mungkin sholat sunnah rawatib, maksud dia masjid kemudian sholat sunnah rawatib, dengan rawatib dia juga berniat tahiyat, maka dapat pahala tahiyat dan dapat pahala rawatib. Oh, bisa menggabungkan niat. Bisa menggabungkan tasyrik niat. Tasyrik niat selama itu sunnah yang bukan yang bertentangan kaidahnya. Selama dia bukan sunnah al-maqsud bidatihi maka boleh digabungkan. Umpamanya adalah antara tahiyat masjid dengan rawatib. Boleh kita gabungkan. Ya kan? Tapi umpamanya antara qobliyah dan ba'diyah itu enggak boleh. Boleh. Karena di al-maqsud bidadi. Tapi antara tahiyat boleh. Bagaimana kalau seandainya dia tidak meniatkan? menurut Imam Ibnu Hajar tidak dapat pahala dia. Tapi Nunung Romli tetap dapat pahala juga. Sudah. Kemudian rakaatan ada dua rakaat. Fa'aktar. Jadi disunahkan tahiyat ini bagi selain khatib. Kalau khatib telah naik masuk masjid, dia tidak dianjurkan salat sunnah. Dan langsung naik ke mimbar. Dua rakaat atau lebih dengan satu salam sebelum dia dulu. Dua rakaat atau lebih. Berarti kalau satu rakaat itu telah gugur atau belum? Sudah. Belum. Rakaatan fa'aktar. Minimal kalau, dua rakaat. Kalau seandainya salatnya khos dia terbajak semua. Iya. Walau artinya kalau seandainya ya masuk masjid umpamanya kalau dia niat ini niat witir, berarti belum dapat kesunahan tahiyat masjid. Oh. Tetap dianjurkan salat itu sunat tahiyat masjid. Sebelum dia duduk, bagaimana kalau dia telah duduk, sengaja duduk, maka tidak dianjurkan lagi, ya kan? Bagaimana kalau seandainya duduknya hanya untuk sekedar istirahat, datang jauh-jauh dari luar gitu kan, tarik alam pun sudah duduk santai, tidak masalah. Begitu juga kalau tidak masalah dia lama berdiri, maka tetap dianjurkan juga sunat tahiyat masjid. Atau duduknya dalam keadaan mustawfiz, atau mustawfiz duduk orang apa namanya? Penyokan duduk dari kor. Kalau duduk tapi bantuk kor duduk. Cilari. Ah, gitu. Baina. Bantuk kor duduk, bantuk kor tangga. Baina. Ah, menginjit. Maka itu tidak meluputkan kesunahan. Tapi kalau lah sengaja hanya duduk, itu tidak dianjurkan lagi sunnah. Tahiyat masjid. Ya kan? Wa tahsulu bi fardin aw nafil akhar. Dan tuntutan sunnah. Apa namanya? Tuntutan. Salat witir itu, salat tahiyat masjid itu telah gugur dengan kita mengerjakan salat fardu atau salat sunnah yang lain yang lebih dari satu rakaat, ya kan? Maka salat witir tidak sah untuk menggugurkan salat sunnah tahiyat masjid ini. Begitu juga sunnah wudhu sama. Sunnah wudhu rakaatan fa aktsar, artinya bahwa sunnah wudhu itu dua rakaat atau lebih setelah berwudhu, ya, setelah sempurna berwudhu dan dengan syarat belum lama waktunya. Tapi kalau setelah dia berwudu, ya kan, main HP belum sejam dulu, aku tidak ada juga, ya kan? Batasnya kira-kira belum selesai kita mengerjakan dua rakaat. Terus anehnya waktu sebentar itu diisi dengan dua rakaat, nah, maka sudah lama waktu berarti, ya kan? Sudah lama waktu. Wa tahsulu bima tahsulu bin tahiyyah, sama seperti sholat tahiyyah, yaitu seandainya kita mengerjakan sholat fardu atau sholat sunnah, maka itu juga telah menggugurkan tuntutan untuk sholat sunnah wudhu ini. Nah, gitu. Kemudian banyak sunnah-sunnah yang lain tidak disebutkan juga oleh para ulama, diantaranya adalah sunnah awabin. Sunnah awabin ini dianjurkan, ya kan, minimal 2 rakaat dan maksimalnya adalah 60 rakaat. Waktunya masuk dari semenjak setelah maghrib sampai masuknya waktu isya. Dianjurkan awabin itu, ya kan, terutama bagi orang-orang yang menjaga hati. Kenapa demikian? Ya kan, para ulama mengatakan, bahkan ada hadisnya itu, walaupun hadisnya tidak sahih, orang yang menjaga sholat 6 rakaat atau 20 rakaat gitu, di antara maghrib dan isya, ya kan, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Allah akan jaga hatinya. Nah, ada doa khusus kalau masalah itu untuk sholawat itu. Allahumma inni astaghfiruka imani fi dini wa dunyai, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfidhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau ada rasa seperti itu, coba cek nanti di anak tukul itu. Nah, doa salat awabin. Kemudian banyak juga salat yang ada salat hajat, ya kan, ketika kita menginginkan sesuatu, atau salat istikharah ketika kita beristikharah mengerjakan sesuatu, ya kan. Ada juga salat sunnah lain, sunnah ingin safar, kita mau safar, anjurkan sunnah, sholat sunnah juga. Atau pulang dari safar, kita baru balik dari safar, pas sampai di rumah atau pas sampai di masjid, sholat sunnah dulu, sholat sunnah sampai dari safar. Begitu juga sholat sunnah di tempat yang belum pernah dikerjakan sholat sama sekali. Contohnya kita datang ke daerah, tempatnya belum pernah dikerjakan sholat sama sekali oleh siapapun, dianjurkan kita sholat di sana supaya tempat itu dilakukan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian, dan yang lain, sholat sunnah sebelum tawaf, sebelum ihram, sholat sunnah setelah tawaf, dan yang lain. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم لا شك أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم